بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، kita lanjutkan kembali pembahasan tentang prinsip-prinsip akidah أهل السنة والجماعة، memasuki poin ke-12 sekitar زيارة القبور. disebutkan oleh المؤلف bahwa perbuatan manusia terhadap kubur dan ketika berziarah kepada atau mengunjungi kuburan terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah perbuatan-perbuatan yang masyru' atau disyariatkan, yaitu ziarah kubur itu sendiri, namun tujuannya adalah untuk mengingat kehidupan akhirat, mengingat kematian, agar kita memiliki sifat zuhud kepada dunia dan lebih terobsesi untuk akhirat. Demikian juga tujuannya bila mana untuk menyampaikan salam dan mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Semua tujuan atau perbuatan yang kita lakukan di kuburan yang tadi saya sebutkan, yaitu untuk mengingat kematian, mengingat akhirat, agar kita zuhud kepada dunia, dan demikian pula yang kita lakukan saat di kuburan apabila itu adalah mengucapkan salam kepada mereka dan mendoakan mereka, maka ini adalah perbuatan yang disyariatkan. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah, hadisnya nomor 976, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kuburan ibundanya tepatnya ketika beliau hendak berangkat ke kota Makkah, ya, pada saat penaklukan kota Makkah beliau berangkat ke sana melewati sebuah daerah, di situ ada kuburan ibunda beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun menangis dan membuat orang-orang sekelilingnya menangis. Maka ditanya oleh sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis?" Maka Nabi mengatakan, "Ista'dzantu Rabbi fi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li." Aku tadi sempat minta izin kepada Allah untuk memintakan ampun bagi ibuku, namun Allah tidak mengizinkan. وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي. Kemudian aku minta izin kepada Allah lagi untuk menziarahi kuburnya. Maka Allah izinkan. فَزُورُ الْكُبُرُ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ. Maka ziarahilah kubur. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian terhadap kematian. Jadi jelas sekali dalam hadis ini bahwa ziarah kubur tujuannya untuk mengingat kematian, mengingat akhirat, sebagaimana dalam riwayat yang lain, riwayatnya Buraidah ibn al-Khasib, juga dalam Sahih Muslim. Adapun yang dilakukan di kuburan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya Abu Hurairah atau hadisnya Aisyah radhiyallahu anha nomor 974, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi pekuburan Baqi, beliau mengucapkan, "Assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa ataakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallahu bikum lahiqun allahumma ighfir li ahli Baqi'in al-gharqat." Yang artinya, salam sejahtera bagi kalian wahai penghuni negerinya orang-orang beriman. Telah datang kepada kalian atau akan datang kepada kalian apa yang dijanjikan selama ini bagi kalian. Dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Allah, ampunilah penduduk makam Baqi Al-Gharqad." Ya, ini pekuburan Baqi yang terkenal di Madinah itu. Ini adalah doa dan ucapan selamat, assalamualaikum, ya, kepada orang-orang yang sudah mati saat berkunjung ke kuburan mereka. Inilah perbuatan-perbuatan yang disyariatkan bila mana seseorang berkunjung ke kuburan. Ada perbuatan jenis kedua, yaitu yang dikategorikan sebagai perbuatan bid'ah yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Bahkan dia menjadi wasilah untuk yang bisa menjerumuskan ke dalam kemusyrikan. Apakah itu? Yaitu apabila dia sengaja melakukan suatu ibadah atau bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dia melakukan suatu ibadah untuk Allah dan bertaqarrub kepada Allah di dekat kuburan, di daerah pekuburan, walaupun yang dia tuju bukan yang dikubur, akan tetapi yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dia menyengaja melakukan ibadah itu di kuburan. Atau maksud dari dia berada di dekat kuburan adalah dalam rangka mengharapkan keberkahan kuburan itu, alias tabarruk dengan kuburan tersebut. Atau dia bermaksud untuk menghadiahkan pahala amal solehnya di dekat kuburan. Bukan bagi yang sudah meninggal, tapi dia bermaksud mendatangi kuburan itu untuk menghadiahkan pahala amal solehnya di sana. Demikian juga perbuatan yang dilarang terkait kuburan adalah membangun kuburan. Mendirikan suatu bangunan seperti di keramik misalnya, dipagari, atau bahkan diberi penutup, ya, dan semisalnya. Demikian juga mengecat kuburan, menggamping kuburan, memberikan penerangan pada kuburan semata-mata karena dia adalah kuburan, diberi penerangan, diistimewakan dengan disinari oleh lampu, oleh pelita, oleh lilin, dan semisalnya. Atau memperlakukan kuburan sebagai tempat ibadah dengan cara mengkhususkan ibadah di sana atau mengubur dalam tempat ibadah itu sendiri. Misalnya ada sebuah masjid yang biasa digunakan untuk ibadah, lalu ke dalam area masjid tadi dikubur seseorang. Ini termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid, yang makna masjidnya, masjid di sini adalah tempat ibadah. Walaupun tidak berbentuk bangunan seperti masjid. Kemudian sengaja melakukan tur perjalanan jauh semata-mata untuk berziarah kubur. Semata-mata untuk berziarah kubur, tidak bersifat numpang lewat. Artinya tujuan dia bukan ke kuburan, namun saat dia melewati kuburan dia mampir berziarah. Bukan itu yang dimaksud, akan tetapi yang dianggap sebagai perbuatan bid'ah terkait kuburan adalah manakala dia sengaja dari jauh datang hanya untuk berziarah. Demikian pula hal-hal lain yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau justru Nabi melarangnya secara terang-terangan. Ini semua adalah perkara-perkara yang dikategorikan sebagai bid'ah. Bahkan ada sebuah riwayat dari salah satu ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Sa'id ibn Mansur dalam sunannya, dengan sanadnya kepada Al Hasan ibn Al Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Jadi putra dari Husain bin Ali bin Abi Talib, putra dari cucu Nabi, alias masih cicitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika itu beliau melihat seseorang yang mendatangi kuburan Nabi, kemudian dipanggil, diajak oleh Al-Hasan ibn Ali untuk makan malam, akan tetapi dia menolak atau tidak menghendaki makan malam dan mengatakan la ahtaju ilaih, aku tidak berhajat untuk makan malam. Kemudian dia mengatakan, mali ra'aituka 'indal qabr, mengapa aku melihatmu ada di dekat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata orang ini, sallamtu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena aku hendak menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata cucunya Rasulullah ini, "Idza dakhaltal masjid fasallim." Tsumma qala, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tattakhidhu qabri 'eidan wa la tattakhidhu buyutakum maqabir. La'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wa sallu 'alayya." Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum ma anta wa man bil andalus illa sawa. Nah, dalam riwayat ini Al Hasan ibn Al Husain ibn Ali bin Abi Talib mengatakan, kalau engkau hendak menyalami Rasulullah, maka salamilah saat engkau masuk masjid, sudah cukup, tidak perlu engkau datang ke kuburan beliau untuk sekedar mengucapkan salam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taj'alu qabri 'ida. Beliau berdalil dengan hadis yang sangat terkenal bahwa Nabi melarang orang-orang menjadikan kuburan beliau sebagai sesuatu yang rutin dikunjungi, bolak-balik didatangi. Karena itu berarti menjadikan kuburan beliau sebagai Eid. Eid adalah ajang perayaan atau sesuatu yang diulang-ulang. Tapi kalian juga jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya kalian tidak beribadah di rumah kalian. Karena kalau kalian tidak beribadah, maka rumah kalian seperti kuburan. Kalau kalian tidak isi rumah kalian dengan ibadah, maka dia akan bersifat seperti kuburan. Ini jelas menyiratkan bahwa kuburan bukanlah tempat ibadah. Tempat ibadah itu bukan di kuburan. Kecuali ya ibadah-ibadah yang disyariatkan sebatas itu saja. Seperti tadi, mengucapkan salam ketika ziarah kubur. Kemudian mendoakan orang yang sudah meninggal dunia di situ. Lalu mengingat-ingat kematian. Ya, itu saja ibadah yang dianjurkan dilakukan di kubur. Selain itu tidak dianjurkan, tidak disyariatkan. Makanya dia masuk kategori bid'ah. Kemudian beliau juga mengutip sabda Nabi yang sangat terkenal, yang sahih, la'anallahu al-yahuda. Semoga Allah, kata Nabi SAW, melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Kalian silahkan bersolawat kepadaku. Wasallu alayya. Banyak-banyaklah bersolawat untukku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Karena solawat kalian akan mencapaiku dimanapun kalian berada. Ini kata Nabi SAW. Kemudian Al-Hasan ibn Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib menimpali, ma anta wa man bil andalus illa sawa. Karena Nabi sudah mengatakan, kalian silahkan bersolawat kepadaku dimanapun kalian berada, dan itu akan sampai kepadaku. Maka sesungguhnya engkau yang ada di depan kuburan Nabi SAW maupun orang lain yang ada di Andalusia sana, sama saja sebetulnya. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan ziarah atau ritual-ritual bid'ah di sekitar kuburan. Membangun kuburan juga sangat dilarang oleh Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis, nahan Nabi SAW an yujassasal qabr wa an yuktaba alaih wa an yubna alaih. Nabi melarang kuburan itu dicat digamping atau ditulis-tulisi atau dibangun di atasnya suatu bangunan. Ini semua dilarang oleh Nabi SAW. Demikian juga yang ketiga, ada yang masuk kategori perbuatan syirik yang bisa membatalkan tauhid itu sendiri dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apakah itu? Yaitu manakala orang yang berziarah kubur ini menunjukkan salah satu bentuk ibadah, apapun bentuknya, entah itu doa, entah itu sholat, entah itu nazar, entah itu menyembelih sesuatu. Yang jelas itu ditujukan kepada yang sudah mati, yang dikubur di situ. Dia minta-mintai orang yang sudah mati. Wahai fulan, tolong saya. Wahai fulan, mintakan syafaat untuk saya. Wahai fulan, berikan saya jodoh, lapangkan rezeki saya, atau sembuhkan saya dari penyakit. dan lain sebagainya. Ini jelas merupakan perbuatan syirik akbar yang sangat dimurkai oleh Allah. Atau dia istighatsah. Apalagi istighatsah adalah sesuatu yang intinya minta tolong dalam kondisi yang sangat genting, yang sangat darurat. Ini tentunya hanya Allah SWT yang bisa melakukan. Tidak ada selain Allah yang bisa melakukan hal tersebut. Demikian juga apabila dia melakukan tawaf mengelilingi kuburan, ya, mendekatkan diri kepada yang sudah dikubur dengan cara mengelilingi, berkeliling kuburannya. Ini juga sesuatu yang dikategorikan sebagai syirik akbar. Atau dia mengucapkan nazar kepada yang dikubur atau menyembelih untuk yang dikubur. Jadi ini harus diwaspadai, jangan sampai seseorang melakukan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.